takkan lupa, neteskan air mata. Sesali diriku, hianati cintaku untuk dirinya. Sepi tanpa hangatmu, bilakah cinta yang semestinya diam padaku. Biarlah sunyiku menyimpan semua kisah yang pernah kita lewati. Harap untukmu jalani sisa waktu yang tersisa.